Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taif insyaallah taala kita lanjutkan, masih kita pada kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih pada kaidah yang keempat, yaitu dalalatu asma'illahi taala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa tadammun wal iltizam. Penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap zat dan sifatnya bisa dengan penunjukan secara mutabaqah ataupun tadammun ataupun al iltizam. Sebagaimana telah kita lewati contoh penerapan kaidah ini pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang makna yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, maka dalalah mutabaqah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menunjukkan kepada zat-Nya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada sifat Al-Khalq sekaligus. Ini dalalah mutabaqah. Dan menunjukkan kepada zat-Nya Allah SWT saja atau menunjukkan kepada sifat Al-Khalq saja, ini berdasarkan dalalah At-Tadammun. Dan menunjukkan kepada dua sifat bagi Allah SWT, yaitu Al-Ilm wal-Qudrah dengan dalalah Al-Iltizam. Karena kelaziman, konsekuensi dari Allah SWT mencipta, harus di sana Allah SWT memiliki ilmu. Harus Allah SWT memiliki Al-Qudrah. Sebagaimana beliau bawakan tentang dalil yang menunjukkan hal ini. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Apa yang dibawakan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala. Juga masih terkait tentang kaidah ini. Dan demikian pula masih penerapan kaidah ini dalam nama Allah SWT. Kita sebutkan contoh-contoh agar lebih mudah dipahami, agar lebih bisa memahami. Beliau setelah menjelaskan kaidah ini sebagaimana telah kita sebutkan sebagiannya, beliau mengatakan walinumatsila li hadzal asl amsilatan tuwaddihuhu. Wal numatsil li hadzal asl, dan kita akan memberikan contoh-contoh tentang kaidah ini amsilatan tuwaddihuhu, dengan contoh-contoh yang akan menjelaskan penerapan kaidah ini. Sebagaimana beliau sebutkan bahwasanya kaidah ini tidak terkhusus pada nama-nama Allah SWT, bahkan ini kaidah at-tafsir sehingga bisa diterapkan pada ayat-ayat Allah SWT. Dan yang beliau contohkan di sini yang pertama adalah tentang nama Allah SWT Al-Husna. Minha fi asma'ihil husna. Pada nama Allah SWT Al-Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'innaha tadullu bilafziha ala wasfihi birrahmah wasiati rahmatihi. Secara lafadznya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini menunjukkan secara lafadznya Allah SWT tersifati dengan sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah SWT. Wasiatu rahmatihi, dan menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Kemudian belum menyatakan ini dalalah apa? dalalah al-mutabaqah, menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah. Dan mana rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Fa idza fahimta anna ar-rahmata allati la yushbihuha rahmah. Maka apabila Anda telah memahami bahasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyerupai rahmat-rahmat yang ada pada makhluknya, bentuk kasih sayang yang ada pada makhluknya, hiya wasfuhu thabit, maka rahmah ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhlukin, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberikan rahmat-rahmatnya ke seluruh makhluknya. Sebagaimana telah kita lewati kaidah yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala indalat ala wasin mutaaddin tadammanat salah satu umur, dan di antara sifat ar-rahmah terkandung di sana wa penetapan athar ataupun muqtadah, konsekuensi tuntutan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya. Qala wa lam yakhlu ahadun min rahmatihi tarfata ain, tidak terluputkan, tidak terlewatkan seorang pun dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tarfata ain, sesaat pun tidak ada, sehingga senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala arafta anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayatihi. Ini dalalah al-iltizam. Engkau mengetahui bahasanya sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang demikian, yadullu ala kamali hayatihi, menunjukkan tentang kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali qudratihi wa ihatati ilmihi. Dan demikian pula menunjukkan tentang kesempurnaan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyampaikan, memberikan rahmatnya kepada setiap makhluknya. Wa ihatati ilmihi, dan demikian pula menunjukkan tentang peliputan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudi masyiatihi, dan demikian pula menunjukkan tentang nufud masyiatihi, apa yang Allah SWT kehendaki akan terlaksana, akan terwujud. Wa kamali hikmatihi, dan demikian menunjukkan tentang kesempurnaan kebijaksanaan Allah SWT. Ini dalalah al-iltizam. Arafta anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayatihi wa kamali qudratihi wa ihatati ilmihi wa nufutu masyiatihi wa kamali hikmatihi li tawaqqufi rahmah ala dhalika kullih. Dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlaksana muktada konsekuensinya kecuali dengan itu semua. Summa stadalta bi si'ati rahmatihi ala anna syar'ahu nurun wa rahmatun. Kemudian kau berdalil, beristidlal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim tadi tentang maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala anna syar'ahu nurun wa rahmah. Bahasnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini adalah nurun, cahaya, penerang bagi hamba-hambanya, dan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Melarang dari ini dan itu, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. ولهذا يؤلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه. Oleh dari itu Allah SWT yu'allil, menyebutkan ilah-ilah, alasan-alasan mayoritas dari hukum-hukum syariat birahmatihi wa ihsanih, merupakan bentuk rahmat dan kebaikan Allah SWT. Li'annaha min muqtadaha wa atharuha, dikarenakan itu adalah merupakan syarat-syarat Allah SWT, hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan, ini adalah merupakan muqtadah, konsekuensi, asar, dampak dari nama Allah SWT Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini apa yang beliau sebutkan di dalam penerapan kaidah ini pada nama Allah SWT. Wa ila, sebagaimana beliau sebutkan bahasanya, kaidah ini adalah kaidah at-tafsir, dan bisa dilihat pada kaidah ini ucapan beliau, banyak beliau membawa contoh, sehingga di sanawa di dalam seorang berupaya mentadaburi ayat-ayat Allah SWT, pertama adalah untuk dia memahami makna dari lafaz ayat yang ada, kemudian baru faktor-faktor yang terkait dengan itu semua, sebab-sebab, perkara-perkara, faktor-faktor yang akan mendukung itu semua, maka masuk. Dan demikian pula konsekuensi-konsekuensi, tuntutan dari tuntutan. Sebagai contoh, misalkan ayat yang sering kita dengar dan sering diulang-ulang. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku angfusakum, selamatkan diri-diri kalian. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah dari Allah SWT untuk kita pertama kali menyelamatkan diri-diri kita. Dan demikian pula keluarga kita, anak istri kita, untuk kita selamatkan dari api neraka. Kita paham, sudah paham ini kan? Perintah untuk kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Maka seluruh faktor-faktor, penyebab-penyebab yang dapat menyelamatkan diri kita dan demikian pula keluarga kita dari neraka, maka itu pula wajib. La yatimu al-wajib illa bihi wa huwa wajib. Tidak akan sempurna suatu kewajiban, tidak akan terlaksana suatu kewajiban kecuali dengan faktor-faktor yang mendukungnya, melainkan faktor-faktor tersebut juga wajib. Misal tatkala kita tinggal di suatu lingkungan yang tidak mendukung kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka dituntut kita untuk mencari lingkungan yang baik. Maka mencari lingkungan yang baik ini pun apa? Wajib. Tapi alhamdulillah kita di lingkungan yang baik, lingkungan yang sudah mendukung. Manakala di sana butuh untuk kita perhatian kepada diri kita dan keluarga kita agar kita terselamatkan dari api neraka pun, itu mengadakan perhatian itu pun wajib. Demikian pula manakala misalkan kita tersibukkan dengan aktivitas kita sebagai kepala keluarga, misalkan apa, tersibukan mencari maisha. Nah, tapi kita juga memiliki kewajiban di sisi lain untuk mencari maisha, sisi lain juga apa, kita memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kita dari anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Manakala keluarga kita, anak-anak kita butuh perhatian yang dengan aktivitas kita mencari ma'isyah, dengan ma'isyah yang sedang kita jalani ini tidak akan terwujud adanya perhatian. Maka untuk kita apa? Rubah haluan. Mencari usaha-usaha yang dengan usaha-usaha tersebut kita masih dapat mengontrol, memberikan perhatian kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, maka ini suatu yang matlub, suatu yang dituntut. Bisa jadi wajib. Sehingga jangan kita hanya melihat satu kewajiban dan tinggalkan kewajiban yang lain. Ini ghalat. Ini keliru. Dan tentunya banyak lagi. Manakala kita butuh untuk memberikan perhatian, untuk memberikan pendidikan anak-anak kita, kita butuh kepada ilmu, butuh kepada maklumat, kita dituntut untuk belajar. Ini wajib. La yatimu al-wajib illa bihi wa huwa wajib. Manakala dari pihak madrasah mengajak untuk at-ta'awun demi terwujudnya tarbiyah al-hasanah, tarbiyah yang bagus, maka ini juga wajib. Karena kewajiban ada pada orang tua. Sehingga ini harus diperhatikan. Ini penerapan dari kaedah ini. Dalalah mutabaqah, at-tadamun dan al-iltizam. Dan tentunya masih luas lagi. Masih banyak lagi. Untuk apa? Kita mendalami, merenungi yang seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa hanya ta'awun. Bukan perkara yang sekedar mubah. Bukan sekedar mustahab. Tapi tingkatannya sampai pada wajib. Lalu kita lanjutkan kalam al-mu'allif rahimahullah ta'ala setelah beliau membawakan contoh dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, penerapan tentang kaidah ini, dalalah al-mutabaqah, dalalah penunjukan secara makna secara keseluruhan, dan tadamun makna secara sebagian, dan al-iltizam adalah merupakan konsekuensi. Kemudian beliau rahmatullahi ta'ala katakan, وَدَلَالَةُ الْتِزَامُ مُفِيدَةٌ جِدًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا تَدَبَّرَ الْمَعْنَى وَوَفَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهْمًا لِلتَّلَازُمِ فَإِنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلِ كَثِيرَةٍ. Pendalilan secara al-iltizam, dalalah penunjukan berupa kelaziman, konsekuensi. Ini beliau katakan mufidatun jiddan, sangat memberikan faedah. Li talabil ilmi, sangat penting bagi para penuntut ilmu. Idza tadabbara al-ma'na, apabila dia mentadaburi makna suatu nusus Al-Qur'an maupun sunnah. Ataupun bahkan kalamnya mereka para a'immah, para ulama. Wafaqahullahu ta'ala fahman litalazum. Dan Allah SWT memberikan taufik berupa pemahaman untuk memahami kelaziman-kelaziman, konsekuensi-konsekuensi dari nusus yang ada. فَإِنَوْ بِذَلِكَ يَخْسُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلِ كَثِيرَةٍ. Maka sungguhnya dengan dalalah iltizam, seorang bisa yahsul min dalil wahid, dari satu dalil dapat memahami, menyelesaikan sekian permasalahan yang sangat banyak. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Ada seorang masalah di dalam tarbiyah anaknya, dengan dalil tadi apa? Kita dapat keluar dari problem, masail yang ada. Dengan kita memahami tadi apa? Dalalah at-talazum. Sehingga dalalah talazum ini apa? Sangat berfaedah, sangat bermanfaat bagi talabul ilm, bahkan bagi kita semua di dalam memahami nusus dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan kalamnya mereka para al-ulama. InsyaAllah dipaham. Kemudian kita lanjutkan. Wa'lam anna al-lazima min qawlillahi ta'ala wa qawli rasulihi idha sa'a yakuna laziman fahuwa haqqun. Ini agak sedikit jelimet, butuh perhatian, butuh konsentrasi. Kalau yang agak-agak ngantuk biasanya lewat, yang tidak ngantuk juga bisa lewat kalau safar ya. Ini agak sedikit rumit. Wa'lam, ketahuilah, anna lazima min qawlillahi wa qawli rasulihi. Ketahuilah bahwasanya kelaziman, konsekuensi dari kalamnya Allah SWT dan Rasulnya, idza sahha ayakuna laziman, apabila sahih, benar, itu adalah suatu kelaziman, suatu konsekuensi dari kalamnya Allah SWT dan Rasulnya, fahuwa haqqun, maka kelaziman itu pun benar. Jadi kelaziman, konsekuensi kalam Allah dan Rasulnya tatkala memiliki suatu konsekuensi, memiliki suatu kelaziman, maka kelaziman itu pun hak, benar adanya. Mengapa lazim qaulnya Allah dan Rasulnya adalah hak, manakala itu adalah kelazimannya? Lianna kalamallahi wa rasulihi haqqun, dikarenakan kalamnya Allah, ucapan Allah dan Rasulnya ini adalah benar. Sehingga suatu kebenaran tatkala memiliki suatu konsekuensi, memiliki suatu kelaziman, maka kelaziman tersebut juga benar. Walazimul haq, haq, kelaziman kebenaran itu adalah suatu kebenaran. Ini alasan yang pertama, mengapa lazim kalamnya Allah dan Rasulnya adalah hak, manakala itu adalah merupakan kelazimannya. Disebutkan tadi dikarenakan kalamnya Allah SWT dan Rasulnya adalah hak, sehingga tatkala memiliki konsekuensi, memiliki suatu kelaziman, maka kelaziman tersebut juga hak. Alasan yang kedua, wali Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamih wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Alasan yang kedua, dikarenakan Allah SWT alimun, tahu terhadap konsekuensi dari ucapannya, dan demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berucap, tatkala berbicara, dan ada konsekuensinya, dia juga apa? Mengetahui konsekuensinya. Fayakunu muradan, sehingga konsekuensi-konsekuensi, kelaziman-kelaziman dari kalam Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang Allah SWT dan Rasulnya inginkan, yang dimaukan. Ini dua alasan mengapa lazim kelaziman qaul ucapan Allah dan Rasulnya adalah hak, adalah qaulun. Dipaham insyaAllah? Masih muter-muter ya? Konsekuensi. Baik, kita beri contoh pada ucapan selain Allah dan Rasulnya ya. Misalkan terjadi suatu kejadian, apa kira-kira? Pencurian misalkan. Oh, kemarin terjadi pencurian. Ada sekian orang yang terlibat. Misalkan kejadiannya di waktu misalkan jam 9 pagi. Kemudian ada yang mengatakan, oh iya, ana waktu itu melihat si A dengan beberapa orang yang dia terlibat dalam pencurian ini. Pada waktu-waktu itu. Konsekuensi ucapan ini apa? Berarti si A tadi apa? Masuk dalam yang terlibat. Padahal ana tidak menyebutkan kan, bahasanya si A ini terlibat ikut pencurian. Nah, tapi tak sebutkan apa? Ana melihat si A bersama apa? Beberapa orang yang terlibat dalam kasus apa? Pencurian. Maka kelazimannya apa? Si A ikut terlibat. Bisa dipaham? Itu konsekuensi. Kita tidak mengucapkan akan tapi seakan-akan kita berucap demikian. Tapi nanti kalau kalam Allah dan selain Allah dan Rasulnya lain hukumnya. Tapi tentang kalam Allah dan Rasulnya insya Allah dipaham ya. Manakala kalam Allah dan Rasulnya memiliki konsekuensi-konsekuensi, memiliki kelaziman-kelaziman, maka apabila itu adalah benar suatu kelaziman, maka itu adalah hak. Itu merupakan suatu yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Dua alasan tadi. Dikarenakan Allah SWT, kalamnya adalah hak, sehingga kelaziman dari suatu yang benar, itu adalah suatu kebenaran. Dan demikian pula Allah SWT, tatkala berbicara dan Rasul-Nya mengetahui akan konsekuensi-konsekuensinya. InsyaAllah kita cukupkan, kalau kita tambah nanti nambah pusing. Jazakallahu khairan.